Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan sujud sahwi. Sekarang kita memasuki al-mas'alatu tsalitsah. Pembahasan ketiga tentang sujud sahwi. Mata yusan. Kapan disunnahkan? Sebelumnya kita mempelajari sujud sahwi kapan diwajibkan. Kapan diwajibkan? Di sini disebutkan ada 5 tempat kurang lebih. 5 keadaan yang mana di situ diwajibkan bagi seseorang untuk melakukan sujud sahwi. Pembahasan yang ketiga adalah kapan sujud sahwi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Qala yusannu sujudu sahwi idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mahallihi sahwan. Disunnahkan sujud sahwi apabila dia menyebutkan bacaan-bacaan yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi dia menyebutkannya atau membacanya bukan pada tempatnya karena lupa. Dia membaca bacaan yang disyariatkan tersebut bukan pada tempatnya karena lupa. Kal qira'ah fir ruku' was sujud, sebagaimana dia membaca ayat ketika ruku' dan sujud. Dia membaca ayat ketika ruku' dan sujud. Wa tasyahud fil qiyam, atau dia membaca tasyahud, doa tasyahud. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, dan zikir-zikir yang lainnya. Ketika dalam keadaan dia berdiri. Ma'al ityani bil qawlil masyru'i fi dhalikal mawdi', dan juga disertai dengan dia membaca bacaan yang disyariatkan pada tempat tersebut. Nah, ketika dia sujud, dia membaca ayat dan juga membaca subhana rabbiyal a'la. Ketika dia berdiri membaca tasyahud, dan tetap dia membaca Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah. Dia tidak meninggalkan kewajiban dan juga rukun dalam hal ini, hanya saja dia menambahi bacaan yang mana pada dasarnya itu bacaan bagian dari sholat, akan tetapi disebutkan dan dibaca bukan pada tempatnya. Ini barakallahu fikum, kasusnya adalah penambahan bacaan-bacaan tertentu yang mana bacaan-bacaan tersebut hukum atau pada dasarnya adalah bagian dari bacaan sholat, hanya saja dibaca bukan pada tempatnya karena lupa, dan dia tetap membaca bacaan yang wajib pada tempat tersebut. Wa ka'an yaqra' fir ruku' ma'a qawlihi subhana rabbiyal 'adzim, sebagaimana dia membaca ayat di dalam rukuknya, tapi juga membaca subhana rabbiyal azim. Nah, ini contoh. Li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hal ini pelakunya disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi, akan tetapi tidak wajib, sunnah. Hal ini berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini. Apabila salah seorang di antara kalian lupa, maka hendaklah dia sujud 2 kali. Barakallahu fikum. Kapan waktunya? Barakallahu fikum, dalam hal ini wasi', sebagaimana yang sudah kita jelaskan, boleh dilakukan di sebelum salam dan juga boleh dilakukan sesudah salam. Kemudian Al-mas'alatu rabi'ah, pembahasan yang keempat tentang sujud sahwi. Maudi'uhu wa sifatuhu, tempat sujud sahwi, posisinya, kapan dilaksanakan, dan sifatnya. Sebagian dari pembahasan ini sudah kita sebutkan. Yang pertama, maudi'uhu, tempatnya, kapan dan bagaimana, apakah sebelum salam dan atau sesudah salam. La raiba annal ahaditha waradat fi maudi'in sujudis sahwi ala kismaini. Tidak diragukan lagi bahwasannya hadis-hadis tentang sujud sahwi diriwayatkan dua keadaan atau dua, barakallahu fikum, ada dua macam. Qismun dalla ala masyru'iyatihi qabla salam wal qismul akhar dalla ala masyru'iyatihi ba'da salam. Yang pertama, hadis yang pertama, jenis yang pertama menyebutkan bahwa sujud sahwi itu disyariatkan sebelum salam, dan kelompok hadis yang kedua menyebutkan bahwa sujud sahwi itu disyariatkan sesudah salam. Walihada qala ba'dul muhaqqiqin. Maka oleh karena itu sebagian al-muhaqqiqin mengatakan, ahlut tahqiq, maksudnya di sini adalah sebagian dari ulama al-mujtahidin, innal musalli mukhayyarun in syaa sajada qabla salam au ba'da. Sesungguhnya orang yang sholat itu diperbolehkan untuk memilih. Kalau seandainya dia menghendaki sujud sebelum salam atau sesudah salam, bagi dia boleh untuk memilih antara dua tempat ini. Li'annal ahaditha waradat bikilal amroini. Karena hadith-hadith diriwayatkan dengan dua macam tersebut, disebutkan sebelum salam dan ada yang menyebutkan sesudah salam. Falau sajada lil kulli qabla salam au ba'dahu jaza. Kalau seandainya dia sujud semuanya dalam semua keadaan sebelum salam atau sesudah salam, boleh-boleh saja dalam setiap keadaan atau dalam setiap keadaan yang diharuskan bagi dia untuk sujud sahwi, dia melakukannya sebelum salam semuanya, boleh-boleh saja. Atau dia sujud sesudah salam semuanya dalam setiap keadaan juga boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Qala Zuhri, kana akhirul amraini as-sujudu qabla salam. Dikatakan oleh Imam Az-Zuhri bahwa akhir dari keputusan dalam hal ini yaitu sujud sebelum salam. Wallahu a'lam bisawab tentang perkataan Al-Imam Az-Zuhri. Ana sendiri belum mendapati pembahasan tentang perkataan beliau ini, yang mana di sini beliau menjazamkan bahwa keputusan terakhir tentunya dari Nabi SAW tentang sujud sahwi yaitu sebelum salam. Akan tetapi yang kita lihat dari fatwa, nah, diantaranya dari fatwa dari Al-Imam Abdul Aziz bin Baz dan juga Al-Imam Al-Albani dan juga Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan, mereka menyebutkan boleh untuk dilakukan pada dua tempat tersebut. Wal afdol, akan tetapi yang lebih utama adalah dia menyesuaikan keadaan dia dengan keadaan yang terjadi pada Nabi SAW, kelupaan-kelupaan yang terjadi pada Nabi, dan dia cocokkan dengan hadith-hadith yang pernah dia pelajari. Barakallahu fikum, kasus-kasus yang serupa yang terjadi pada dia dengan kasus-kasus yang serupa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Dilihat di situ kapan Nabi SAW melakukan sujud tersebut, apakah sebelum salam atau sesudah salam. Maka dalam hal ini, apabila kasusnya serupa dengan apa yang terjadi pada diri Nabi, al-afdol, lebih utama bagi dia untuk sujud sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, baik itu sebelum salam atau sesudah salam. Namun kalau seandainya kasus dia tidak sama dengan kasus yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jelas dia melakukan sebuah kesalahan karena lupa dan diharuskan bagi dia untuk sujud sahwi, maka bagi dia boleh memilih antara sebelum salam dan sesudah salam. Dan dalam hal ini dikatakan oleh barakallahu fikum al-Imam Al-Albani rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullah, qala Al-Qadhi Iyad, Al-Imam Al-Qadhi Iyad, perkataannya sering dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam barakallahu fikum syarah sahih Muslim, terkhusus di dalam Ma'ani Al-Hadith. Beliau mengatakan wala khilaf, qala al-qadhi Iyad rahimahullah wa jama'atun min ashabina, berkata qadhi al-Iyad dan sekelompok orang, sekelompok ulama dari madhab kami, maksudnya dari madhab al-imam asy-Syafi'i rahimahullah, karena al-imam an-Nawawi termasuk diantara yang bermadhab dengan madhab asy-Syafi'i. Wala khilafa baina ha'ula'il mukhtalifina wa ghairihim minal ulama ba'da an dzakara aqwalahum annahu law sajada qabla as-salam aw ba'dahu li ziyadah aw naqs annahu yujzi'uhu wa la tufsidu salatahu wa innama ikhtilafuhum fil afdal. Tidak ada perbedaan di antara ulama yang berselisih dalam perkara ini. Dan selain mereka dari kalangan ulama, setelah beliau menyebutkan pendapat-pendapat mereka, bahwa kalau seandainya dia sujud sebelum salam atau sesudah salam karena adanya tambahan di dalam sholat atau kekurangan di dalam sholat, baik dia melakukan sujud sebelum salam atau sesudah salam, itu sudah cukup. Kapan saja dia lakukan sujud tersebut boleh saja dan tidak merusak sholatnya. Perselisihan mereka hanyalah dalam perkara al-afdol, al-afdoliyah, mana yang lebih utama, sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam. Inilah yang mereka perselisihkan. Barakallahu fikum. Akan tetapi seperti yang kita sebutkan pada kajian-kajian sebelumnya, bahwa yang rajih dalam permasalahan ini boleh-boleh saja dua-duanya, baik sebelum salam atau sesudah salam, dalam setiap keadaan. Hanya saja dari sisi afdoliyah, dia mencocokkan ke kasus dia dengan kasus yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disitulah dia meniru kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud, baik itu sesudah salam atau sebelum salam. Namun kalau seandainya dia tidak menemukan kasus yang serupa dengan yang terjadi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam hal ini sama-sama boleh, nam atau sama-sama afdol. Tidak ada yang lebih utama, sama-sama baik, baik itu sebelum salam ataupun sesudah salam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Berikutnya, sifatu sujudis sahwi. Tata cara sujud sahwi. Sajadatani kasujudis shalah. Sajadatani kasujudis shalah. Yukabbiru fi kulli sajdatin lis-sujudi wa lirafi minhu thumma yusallim. Dua kali sujud sebagaimana sujudnya salat. Yukabbiru, dan dia bertakbir pada setiap sujud dan juga ketika bangkit dari sujud. Kemudian dia mengucapkan salam dan bahkan juga dia membaca doa duduk di antara dua sujud sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Dan duduknya bagaimana? Dengan duduk al-iftirash, bukan duduk tawarruk sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, duduk iftirash itu duduk seperti tasyahud awal, tasyahud pertama itu duduk iftirash. Adapun tasyahud akhir itu namanya duduk tawarruk. Iftirash itu artinya menidurkan firasy. Firasy itu artinya bahasa Arab. Firasy itu artinya kasur. Allahu ja'ala lakumul ardo firasya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu sebagai hamparan bagi kalian. Nah, datar. Jadi barakallahu fikum, kakinya ditidurkan. Nah, kaki kirinya ditidurkan. Ini iftirash. Barakallahu fikum. Wa dhahaba, yang jelas sama dengan sebagaimana sujud ketika salat. Wa dhahaba ba'dhum ila annahu yatashahhadu idza sajada lis-sahwi ba'da salam. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dia melakukan tasyahud, duduk tasyahud dan membaca tasyahud apabila dia sujud sahwi sesudah salam salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia sujud sahwi dua kali, kemudian dia tasyahud. Naam, tasyahud. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum. Naam. Ada yang berpendapat demikian. Kenapa demikian? Li wurudi dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati ahadits hasanatan bimajmu'iha kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dikarenakan diriwayatkan dari Nabi dari tiga hadis yang mana barakallahu fikum sanadnya saling menguatkan di antara ketiga hadis tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana yang beliau nukilkan di dalam kitab Al-Fathul Bari. Nah, ini pendapat sebagian. Wa illa, yang kita lihat di dalam hadis-hadis yang sudah kita baca sebelumnya, nam tidak disebutkan yang demikian. Nah, akan tetapi kalau seandainya di sana ada hadis barakallahu fikum sahih menunjukkan bahwa adanya tanawu di dalam kaifiyah, adanya tanawu beragamnya tata cara. Adanya tanawu beragamnya tata cara dalam satu ibadah, dan dalam hal ini boleh-boleh saja untuk kita melakukan nam, kadang melakukan cara yang pertama dan kadang kita melakukan cara yang kedua dan seterusnya. Inilah madhab dari Al-Imam Ahmad. Kenapa demikian? Adanya riwayat yang beraneka ragam tentang kaifiyah tata cara ibadah dari Nabi menunjukkan bahwa Nabi pun melakukannya secara beragam. Kadang melakukan cara yang pertama dan kadang melakukan cara yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian ada satu pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab Syarhul Mumti', yaitu pembahasan kalau seandainya dia lupa sujud sahwi. Nah, yang seperti ini banyak. Dia lupa sujud sahwi. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan yakni sujud sahwi sebelum salam misalnya. Dia lupa sujud sahwi sebelum salam. Bagaimana yang harus dia lakukan? Kalau seandainya setelah salam lama, dia lupa itu tidak terlalu lama. Nah, durasinya enggak terlalu lama. Barakallahu fikum. Lupanya itu tidak sampai lama, waktunya dekat. Qoruba zamanuhu, maka dia sujud seketika, sujud sahwi. Nah, dia salam, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia lupa. Dia lupa bahwa tadi dia telah melakukan kesalahan, seperti dia meninggalkan tasyahud awal misalnya. Gak berapa lama dia baru ingat, maka seketika dia sujud sahwi. Nah, namun kalau seandainya dia baru ingat sudah jauh, bahkan dia sudah keluar dari masjid, sudah ngobrol sana sini, bahkan juga sudah keluar masjid, maka kewajibannya telah jatuh, kewajiban sujud sahwi itu telah jatuh dan salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Kemudian Syekh menyebutkan contoh. Rajulun nasiyat at-tasyahud al-awwal. Seseorang lupa tasyahud awal. Tasyahud awal itu hukumnya apa? Rukun atau wajib? Wajib. Wajib. Berarti kalau seandainya lupa seseorang, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus mengganti sujud, mengganti satu rakaat atau mengganti gerakan tasyahud tersebut? Tidak. Nah, cukup bagi dia sujud sahwi sebelum salam sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang lupa tasyahud awal, maka wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Yang mana posisi sujud sahwinya adalah sebelum salam. Lakin nasiya wa sallama, akan tetapi dia lupa dan dia sudah kadung salam. Fa in dzakara fi zamanin qaribin sajada. Kalau seandainya dia ingatnya itu enggak jauh, enggak lama setelah dia salam, maka dia sujud sahwi seketika dia ingat. Wa in talal faslu saqata. Kalau seandainya jauh dia baru ingat, sudah ngobrol sana sini atau dia bahkan sudah keluar masjid, maka kewajiban untuk sujud sahwi tersebut telah jatuh. Dan dikatakan tadi bahwa sholatnya tetap sah karena dia meninggalkan sujud sahwi karena lupa. Mithlu law lam yatadzakkar illa ba'da muddatin tawilah. Seperti dia tidak ingat kecuali setelah waktu yang panjang. Barakallahu fikum. Ini kalau seandainya dia meninggalkan wajibatus shalah, meninggalkan wajibatus shalah. Beda halnya kalau seandainya yang sholatnya itu belum sempurna atau rukunnya yang belum dia kerjakan. Yang tadi contohnya tentang wajibatus shalah. Jadi bedakan pembahasan tentang wajibatus shalah dengan arkanus shalah. Kalau dia meninggalkan wajibatus arkanus shalah, berarti sholatnya belum sempurna. Nah, berarti dia harus masih ada tanggungan untuk mengulang. Barakallahu fikum. Dia harus mengulang. Bi khilafi ma idza sallama qabla itmamis shalah. Berbeda hukumnya dengan orang yang dia itu salam sebelum sholatnya sempurna. Rukunnya belum ada, ada salah satu rukun yang belum dia kerjakan seperti sujud misalnya. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau dia ingat setelah salam, maka wajib bagi dia untuk mengulang. Mengulang sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ada dua pendapat di sini, mengulang satu rakaat atau dari rukun yang dia tinggalkan. Nah, misalnya rukuk yang dia tinggalkan, berarti dia mengulang dari rukuk sampai selesai satu rakaat tersebut. Ada yang mengatakan mulai dari takbiratul ihram, mulai dari awal. Dari rakaat, satu rakaat full dia harus menggantinya. 6. Barakallahu fikum. Maka kalau seandainya enggak jauh, enggak lama dia ingatnya setelah salam, maka dia melakukan demikian. Akan tetapi kalau seandainya dia ingatnya sudah jauh, nah sudah keluar, maka wajib bagi dia untuk mengulang sholat min awalihi, dari awal. Barakallahu fikum. Misalnya dia sholat isya 3 rakaat. Nah, sholat isya 3 rakaat. Barakallahu fikum. Sudah dia keluar rumah, baru dia ingat tadi saya sholat isya 3 rakaat. Maka wajib bagi dia untuk mengulang min awal, dari awal. Beda halnya ingatnya itu enggak jauh. Beda halnya kalau dia ingatnya itu enggak jauh setelah dia salam, waktu yang dekat. Nah, dia masih pada posisinya. Barakallahu fikum, maka dia menambah satu rakaat. Kemudian setelah itu sujud sahwi, imma qabla salam wa imma ba'da salam. Jadi pembahasan yang kita sebutkan tadi yaitu tentang wajibatus shalah. Beda ya antara arkanus shalah dengan wajibatus shalah. Kalau wajibatus shalah yang dia tinggalkan dan kemudian dia lupa sujud sahwi sampai lama, maka enggak ada lagi kewajiban setelah itu dan sholatnya tetap sah. Nah, ini pendapat Syekh Asy-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beda dengan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, walaupun lama dia ingat, masanya itu jauh, maka tetap dia harus sujud sahwi. Kalau seandainya dia meninggalkan wajibatus sholat. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Jadi ada perbedaan pendapat antara beliau Ibn Taymiyyah dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini juga termasuk diantara catatan bahwa Ibn Al-Utsaimin bukanlah seseorang alim yang taklid kepada Ibn Taymiyyah. Barakallahu fikum. Bukan orang yang taklid kepada Ibn Taymiyyah. Salah satunya adalah dalam pembahasan ini, beliau tidak sependapat dengan Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Lalu bagaimana kalau seandainya, kemudian beliau menyebutkan sebuah pembahasan lagi, lalu bagaimana kalau seandainya kejadian dia lupa berkali-kali dalam satu sholat, dia lupa membaca zikir ketika ruku, zikir ketika sujud, nah, zikir ketika barakallahu fikum, dalam satu sholat ini, dalam satu kali sholat dia lupa, dan banyak yang dia lupakan, terutama yang dia lupakan semuanya yang wajib-wajib. Nah, zikir ruku itu wajib, zikir ketika i'tidal itu wajib. Berdirinya posisi rukunya apa? Rukun. Posisi berdirinya i'tidalnya rukun. Posisi sujud rukun, tapi zikirnya apa? Wajib. Nah, zikirnya wajib. Barakallahu fikum. Dia lupa. Enggak sengaja dia melupakannya. Barakallahu fikum. Dan ini terjadi berkali-kali dalam satu kali sholat yang dia lupakan. Barakallahu fikum. Maka dalam hal ini, walaupun apakah sujudnya dikalikan tiga, misalnya tiga kali kesalahan atau yang dia lupakan, apakah sujudnya dikalikan tiga jadi enam atau bagaimana? Barakallahu fikum. Beliau mengatakan fayak fi sajadatani, cukup dua sujud saja. Li'annal wajib huna min jinsin wahidin fadakhala ba'duhu fi ba'din kamalau ahdatha bi baulin wa ghaitin wa rihin wa akli lahmi iblin fa innahu yakfihi wudu wahid. Sebagaimana kalau seandainya seseorang itu berhadats batal wudunya karena berbagai macam sebab, imma karena BAK, BAB, atau karena keluarnya angin, atau karena makan daging unta, atau sebab-sebab yang lainnya, apakah diwajibkan bagi dia untuk berwudu berkali-kali karena dia telah melakukan pembatal-pembatal wudu yang sekian banyaknya? Tidak, cukup bagi dia untuk berwudu satu kali. Nah, ini takribul faham dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa cukup bagi dia sujud satu kali walaupun sebabnya banyak. Cukup bagi dia sujud dua kali walaupun sebabnya banyak. Nah, tidak dikalikan dengan jumlah sebabnya. Sebagaimana seseorang yang batal wudunya karena sebab-sebab yang banyak, dan cukup bagi dia untuk melakukan wudu satu kali saja walaupun dia telah ada pada dirinya pembatal-pembatal wudu yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Lalu di mana dia melakukan sujud kalau seandainya terjadinya kesalahannya itu banyak sekali? Nah, apakah sebelum salam atau sesudah salam? Dilihat dari kasus mana yang paling banyak. Nah, apakah kasusnya itu yang dia lupakan adalah kasus-kasus yang afdol bagi dia untuk sujud sebelum salam atau sesudah salam? Wa illa dua-duanya boleh. Nah, kapan saja dia sujud boleh. Cuman kalau dia ingin mencari afdoliyah, dilihat mana yang lebih banyak yang terjadi. Nah, lupanya itu karena apa? Barakallahu fikum. Maka dicocokkan dengan kasusnya Nabi. Barakallahu fikum. Apakah dia sujud sebelum salam atau sesudah salam? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima. Sujudut tilawah. Sujudut tilawah. Yang pertama masyru'iyatuhu wa hukmu, yakni sujud tilawah, yaitu sujud ketika membaca ayat-ayat yang di situ ada perintah sujud atau khabar, berita-berita tentang sujud. Nah, sujud tilawah di sini adalah sujud ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat yang pada ayat tersebut ada perintah untuk sujud, atau berita khabar dari Allah tentang sujud, baik itu sujudnya Nabi, sujudnya para malaikat dan yang lainnya, atau sujudnya orang-orang soleh. Barakallahu fikum. Wa masyru'iyatuhu wa hukmuhu wa huwa masyru'un inda tilawatil ayat allati waradat fiha sajadata sajadatu wastima'uha. Dan ini disyariatkan ketika membaca ayat-ayat yang pada ayat tersebut ada berita tentang sujud, penyebutan tentang sujud, atau ketika mendengarkan ayat tersebut. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surah fiha sajadah fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhatihi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengkisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surat yang pada surat tersebut ada ayat sajadah, ada ayat tentang sujud. Maka beliau pun sujud dan kami pun sujud bersama beliau. Sampai-sampai salah seorang di antara kami enggak menemukan lagi tempat untuk sujud, karena semua para sahabat sujud. Sampai-sampai dia enggak bisa menemukan lagi tempat untuk dia meletakkan jabahnya, dahinya untuk sujud. Barakallahu fikum. Ini hirsus sahabah, semangatnya para sahabat Nabi di dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sunnatun 'ala sahih wa laisa biwajib. Hukumnya itu sunnah, mustahab, enggak wajib. Faqad qara'a Zaid bin Thabit 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm fala yasjud fiha fadalla 'ala 'adami al-wujub. Jadi hukum sujud tilawah atau sujud ayat, sujud pada ayat sajdah itu sunnah mustahab, bukan wajib. Dalil yang mengatakan bahwa pembahasan ini mustahab bukan wajib adalah kisah dari Zaid bin Thabit, bahwa beliau membaca, Zaid bin Thabit membacakan ayat surat An-Najm yang mana di dalam surat An-Najm tersebut ada ayat sajdah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak sujud. Beliau tidak sujud. Zaid bin Thabit tidak sujud pada ayat tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegurnya. Fadalla ala adamil wujud. Maka kisah ini, kejadian ini menunjukkan bahwa hukum sujud tilawah itu tidak wajib. Wallahu taala alam bisawab, masih panjang tentang pembahasan sujud tilawah ini. Pada ayat mana saja kita dianjurkan untuk sujud. Barakallahu fikum, yang tentunya dalam hal ini tidak lepas dari perbedaan ulama. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.